Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-munada al-mudaf ila ya'il mutakallim. Masya Allah. Sekarang ini sebenarnya pembahasan munada selesai terkait dengan hukumnya. Ada yang mansub, ada yang mabni. Sekarang ini pembahasan kelengkapan. Hanya kelengkapan tapi penting untuk diketahui karena sering keluar dalam Al-Quran, sering keluar dalam hadis. Iya. Yang kita sekarang bahas adalah al-munada al-mudaf ila ya'il mutakallim. Munada yang antum panggil dia mudhof, tapi mudhof nilainya adalah ya mutakallim. Seperti kalau kita katakan gulami, nih gulami, bagaimana cara antum memanggilnya? Dipahami ini? Ini kata ini. Paham? Ini yang kita mau bahas sekarang. Kan kemarin munada ada munadamu mudhof. Paham? Ada munada mudhof. Jelas ini? Sekarang munada mudhof itu kan ada mudhof kepada ya mutakallim, ada mudhof kepada selain ya mutakallim. Sekarang khusus yang ini. Munada yang mudhof kepada siapa? Kepada apa? Ya mutakallim. Kalau ada ya di sini. Ya gulam, apa kita panggil? Maka bisa 6 lugo. Bisa berapa lugo? 6 lugo. Boleh ya gulami. Pertama, dengan tetapnya ya sukun. Sebelum ya di kasro. Dipahami ini? Yang kedua, boleh antum baca ya gulami ya. Dengan ya yang di, kalau tadi ya di sukun, sekarang boleh dengan ya yang di fathah. Ya gulami ya. Dipahami ini? Ya gulami ya. Paham? Yang ketiga, boleh antum panggil dengan ya yang dihilangkan dan tetap kasroh sebelumnya. Bang, berarti antum panggil ya gulami, ya gulami. Banyak dalam Al-Quran ini. Ya, banyak dalam Al-Quran. Dihilangkan ya-nya. Ini yang keberapa sudah itu? Hah? Ketiga. Yang keempat. Mereka bilang boleh antum ya. Mereka bilang boleh antum ganti ya-nya dengan alif. Boleh antum ganti ya-nya dengan alif. Berarti dibaca ya gula ma. Otomatis kalau diganti ya-nya dengan alif sebelumnya bang fathah. Dipahami ini? Boleh diganti apa tadi? Boleh diganti dengan apa? Alif. Yang ketiga, boleh dihilangkan alifnya. Hah. Setelah diganti dengan alif, boleh dihilangkan alifnya. Berarti baca ya gula ma. Bang, paling terakhir, boleh setelah dihilangkan alifnya di dhamma mimnya. Baca ya gula mu. Selesai. Berapa semuanya? Berapa semuanya? 6. Dipaham lugonya ini? Sudah? Sudah paham? Paham 6? Hah? Apa saja tadi 6? 1? Boleh, boleh gula. Ya gula mi. Boleh juga? Ya gula mi ya. Paham ini? Terus? Ya gula mi. Ya gula mi. Hilang ya-nya sama sekali. Hilang dada. Paham? Setelah itu yang ketiga? Ya gula ma. Ya diganti dengan? Alif. Setelah itu boleh alif? Hilang. Jadinya? Setelah itu boleh di? Dhamma. Hilang alif dan di dom? Dhamma. Jadinya? 6. Tapi ini selain kata ab dan Selain bapak dan ibu. Kan bapak dan ibu boleh juga. Bapak saya, ibu saya kan begitu. Bapakku, ibuku, pelantun panggil. Nanti 6 ini boleh. Sebelum kita lanjut, lihat dulu. Ini kalau antum panggil. Coba, abu. Ya. Pertama. Ya abi. Sedulang. Kedua. Ya abiya. Ya abiya. Jangan panjang. Bukan abiya. Ya abiya. Dipahami ini? Setelah itu? Ya abi. Ya abi. Abi kan kasroh. Ya. Keempat. Ya Allah. Nah, ya Aba. Terus lima. Ya. Ya Aba. Enam. Ya Abu. Ya Abu. Sudah enam? Setelah itu mereka bilang ditambah lagi khusus. Umi dulu, Umi dulu. Umi, Umi sama, panggil. Ya Umi. Dua. Ya Umi. Tiga. Ya Umi. Ya Umi. Ya Umi. Hah? Ya Umi. Empat. Ya Umma. Lima. Ya Umma. Enam. Ya Ummu. Dipaham ini? Ya Ummu. Sudah paham ini? Hah? Sudah? Terus dia ditambah lagi 4 lubang. 6 tadi kan? 6 kan? Khusus ini, khusus bapak dan ibu saja. Khusus bapak dan ibu. Ditambah lagi berapa lubang? 10, 4. Jadinya berapa? 10. Dia punya 10 bahasa. Apa itu? Mereka bilang boleh ya diganti dengan ta yang di kasro. Apa dibilang berarti? Ya. Abadi. Ya. Abadi. Ya. Abadi. Dipahami? Sudah? Sudah dipahami? Boleh. Ya diganti ta yang di kasro. Dia bilang apa? Ya. Abadi. Ya. Abadi. Abadi. Masya Allah. Nah, setelah itu kata mereka, ya, ya kan tadi tak di kasro, tak yang di kasro, dan boleh juga tak di fathah. Jadi boleh di kasro, boleh juga diapain? Boleh di kasro, boleh juga diapain? Di fathah. Boleh di fathah. Berarti, coba pertama, ya abati. Yang kedua, ya abata. Yang ketiga boleh tambah alif setelah ta yang di fathah. Jadinya ya abata. Paham? Atau boleh ditambah ya setelah ta yang di kasro. Ya. Kan kan gini, ta ada yang di kasro, ta ada yang di fathah. Paham? Setelah ta yang di fathah boleh tambah alif, setelah kasro boleh tambah apa? Ya. Berapa semuanya? Empat. Coba yang pertama dulu. Ya apa yang ini? Ya abadi. Ya. Ya abadi. Bang, ini yang paling jauhnya. Karena ini tak pengganti ya, kok ada lagi ya? Dipahami ini? Tambah ini. Ah, semuanya berapa logo? 10. Nanti lagi ada sebentar. Ibnu Ammi. Ya, ini masalah ini. Kenapa masalah? Karena dia mudof kepada ya mutakalim. Ada tiga kata. Satu, dua, tiga. Bangin. Bagaimana cara antum memanggil ini? Nah, sebentar, kita selesaikan dulu yang itu. Mudah ini, mudah. Tinggal pikir sedikit. Paham gak ini? Jadi selain ab dan berapa bahasanya? Enam. Kalau ab dan 10. Artinya antum panggil bapak atau ibunya antum, boleh itu 10 lugo. Ya, kalau marah salah kipas, saya sudah belajar koedahnya itu. Paham antum, paham ini? Jadi selama ini kan kita ummi, abi, boleh yang lain. Nah, jelas ini, alhamdulillah. Kita baca, kalau sudah paham. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini tambahannya. Tambahannya ini, masya Allah. Ya, faslun. Fasl, idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Kalau munada dimudhafkan kepada ya' mutakallim. Tahu ya' mutakallim ya? Ya' menunjukkan orang, satu orang yang berbicara. Saya maksudnya, saya kalau kita bilang. Jaza fihi sittu lughat. Boleh padanya 6 bahasa. 6 bahasa. Ahaduhuma, salah satunya. Haful ya, langsung pertama beliau bilang ya. Haful ya wal ijtiza'u bil kasrati. Dengan penghilangan ya dan mencukupkan dengan kasroh. Ya. Haful ya, dihilangkan apanya? Ya-nya wal ijtiza'u dan mencukupkan atau tercukupkan. Karena ita'ala. Dan tercukupkan dengan apa? Dengan kasro. Tangga ini. Tidak ada yani, cukup dengan kasro. Nah, contoh. Ya ibadi. Dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya ibadi. Iya. Kalau terjemah, ingat hati-hati. Setelah antum tahu ini kaidah terkait dengan terjemahannya. Terkait dengan terjemahannya. Apa antum terjemah ini ayat? Wahai. Kalau orang tidak tahu ada ya-nya, pas dia bilang, wahai hamba-hamba. Padahal di sini artinya apa? Wahai hamba-hambaku. Paham? Karena ya mutakallim ada di situ, hamba Allah. Paham ini terjemahannya? Nah, ini nanti. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena terkait dengan terjemahan dan semisal. Ya qawmi. Lihat itu. Ya qawmi. Wahai al-aksar. Ini banyak sekali dalam Al-Quran, Masya Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran. Asania yang kedua, isbatul ya sakinatan, tetap ya sukun. Ada ya-nya tapi apa? Ada ya-nya tapi sukun. Nah contoh, ya ibadi. Ya, ada ya sukun. Asalita yang ketiga, isbatul ya imaftuhatan, tetap ya tapi dalam keadaan di fathah. Nah contoh, ya ibadiyalladzina asrafu, ibadiya. Paham kan ini? Ya ibadiya. Paham ya? Ada ya yang di fathah. Tetap artinya wahai hamba-hambaku. Ar-Rabi'ah yang keempat, qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Ya, apa artinya qalbu? Membalik, mengganti kasro menjadi fathah dan mengganti ya menjadi a alif. Kasronya antum fathah, kemudian ya jadi a alif. Paham? Jadinya lihat nah, ya hasrota. Taknya bukan ya, memang tak itu akhir kata. Asalnya hasrotun. Paham? Asalnya apa? Hasrotun. Sambungkan dengan ya kan jadinya apa? Hasroti. Kemudian antum ganti kasro dengan apa? Fathah, setelah itu ya menjadi a alif. Jadilah ya hasrota. Paham kan? Al-khamisatu yang kelima, haful alifi wal ijtiza'u bil fathati. Penghilangan, dihilangkan alifnya dan mencukupkan atau tercukupkan dengan apa? Fathah. Nah contoh, ya gulama. Ya gulama. Paham kan ini? Paham ini? Hilang alifnya. As-sadisa yang keenam, hatful alifi wa dhammul harfi alladhi kana maksura. Dihilangkan alifnya terus di dhamma huruf yang sebelumnya di kasra kana sebelumnya. Ya. Kana kana maknanya madi. Kana maknanya apa? Madi. Lihat terjemahannya. Dihilangkan alif dan di dhamma al-harfi huruf alladhi yang kana sebelumnya maksuro di kasro. Yang sebelumnya di kasro. Kakauli ba'dihim seperti perkataan sebagian mereka. Ya ummu la taf'ali bidommil mim. Dia dhamma apanya? Mimnya. Dia sebenarnya artinya nih, wahai ibuku jangan kamu lakukan. Masih tetap artinya wahai ibuku. Paham? Karena ada ya yang dihilangkan. Paham ini? Dipahami ini? Paham telah? Betul? Kemudian kata beliau rahmatullah. Wa kuri'a. Dan dibaca ayat ini. Rabbus sijinu. Dia baca Rabbu. Asalnya ini. Ya Rabbi as-sijin. Paham gak ini? Iya. Paham gak ini? Tapi dia baca apa? Rabbus sijinu. Rabbu. Rabbu. Dia baca dom? Domma. Tapi dalam Al-Quran dibaca apa? Kasro. Rabbi sijunu ahabu ilaiya. Paham gak ini? Paham gak ini? Dia baca Rabbi. Wahai Rabbu. Penjara adalah lebih saya sukai. Ini kan perkataan Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Bidommil ba'i wahya do'ifah. Dengan didomma ba'nya tapi ini lemah sekali. Lemah kalau yang ini. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Fa in kana al munad al mudaf ila al ya'i aban au umman. Kalau munada yang dimudafkan kepada ya itu adalah ab atau bapak dan ibu, jaza fihi ma hadhi lughat, boleh padanya bersama bahasa tadi itu Berapa tadi? Berapa tadi? 6. Boleh bersama 6 itu arba'ul lughatin ukhra, 4 bahasa lagi yang lain. Boleh bersama 6 itu berapa bahasa lagi yang lain? 4 bahasa lagi. Apa itu? Kita lihat ihdaha, salah satunya ibdalul ya ta'an maksura, dengan diganti ya-nya menjadi ta yang dikasra. Ya-nya diganti ta yang dikasra. Nah contoh, ya abati wa ya ummati. Ya hati-hati ini. Kadang kita sangka ini ummah yang ummatun. Bukan. Ini ummati maksudnya ibu. Wah ibuku. Wa biha qira'a sab'ah. Dan dengan inilah dibaca oleh para ahli qira'a sab'ah ghairu Ibnu Amir, selain Ibnu Amir, karena qira'a sab'ah termasuk Ibnu Amir di dalamnya. Tapi Ibnu Amir semuanya membaca itu ada 6 orang. Ada 6 selain siapa? Ibnu Amir fi pada ayat ya abati dia baca kasrah oleh qira'a sab'ah. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Ibnu Amir. Atsaniyah yang kedua fathu ta. Dia fathah ta-nya wa biha qara'a Ibnu Amir. Inilah dan dengannya lah dibaca oleh siapa? Ibnu Amir. Jadi Ibnu Amir dia baca apa? Ya abata. Paham ini? Di fathah. Atsalita yang ketiga al-jam'u baina ta wal alif. Dia bilang dikumpulkan antara ta dan alif. Berarti setelah ta ada siapa? Alif. Wa biha quri'a syadzan, dan dengannya lah dibaca apa? Syad. Dipahami? Yang lemah sekali yaitu dia baca apa? Ya abata. Paham gak ini? Itu dalam qira'ah ayat tadi Ar-Rabi'ah yang keempat ya abati. Apa ini? Bita'i walia. Paham ini? Dipahami ini? Ini yang paling lemahnya. Jelas ya? Selesai ini? Selesai? Sekarang kita lanjut lagi. Wa idza kana al munada mudafan ila mudafin ila al ya'i. Ha? Sudah ini dah? Sudah? Sudah? Kalau munada yang antum panggil mudof kepada mudof kepada ya. Mudof kepada mudof kepada ya. Contoh dulu ya, contoh untuk mempermudah saja. Gulamu gulami. Ini mudof? Mudof gak? Iya, iya kan? Terus gulami mudofun ilai. Tapi dia mudof lagi. Karena ya ini adalah mudofun ilai. Ini namanya mudof kepada mudof kepada mudofun ilai. Mudof kepada mudof lagi. Iya kan? Ini kan mudof. Ini juga mudof. Berarti mudof kepada mudof. Yang mudof lagi kepada mudofun ilai. Yang mudofun ilai terakhir ini adalah siapa? Ya, mutakallim. Dipahami ini. Sama dengan antum bilang kalau sulit digambarkan gulam gulami, antum bilang ibni ibni, anaknya anakku. Wahai anaknya anakku, siapa itu? Cucunya maksudnya. Tapi kan dia mau panggil ini ibnu ibnu ibni. Ya, berarti ini mu mudaf kepada mudaf kepada ya mutakallim. Berarti ada berapa kata? 3. Bagaimana cara kita memanggilnya? Tapi ini selain anak-anaknya paman dan anak-anaknya ibu. Sebentar, selain 2 kata lagi. Paham Ahmad? Sabar Ahmad, sabar. Iya. Noh, siapa tahu bisa jadi kurus. Alhamdulillah. Lihat kata beliau wa idza kana al mudaf wa idza kana al munada mudafan, kalau munadanya mudaf ila mudafin, mudaf kepada mudaf ila liya, mudof kepada mudof yang mudof kepada ya. Tiga kata. Misal, contoh. Ya gulam gulami. Ya kan? Ya. Gimana caranya ini? Kata beliau, lam yajuz fihi illa ifbatul ya maftuhan au sakinatan. Kan ini kalau antum panggil, nih, ya gulam, antum panggil apa nih? Ya gulam, ma bumi, pasti ma kan munada mudof man, mansub. Cuman ini ya-nya ini. Ya-nya gimana? Apakah boleh seperti ini tadi? Bang Ben, kan sama-sama ada apanya? Ya, maka beliau bilang tidak boleh kecuali hanya dua. Tetap ya sukun atau ya fathah. Berarti antum panggil apa? Ya gulama gulami. Ya gulama gulami. Ya. Dua. Dipahami? Nah, ibnu bini. Apa yang dipanggil? Ya. Ya ibna ibni. Ya ibna ibni. Ya. Paham? Hah? Coba Ahmad. Kitabu kitabi. Coba panggil. Kitabu kitabi. Coba panggil. Hah? Ya-nya itu fathah. Bukan sebelum ya. Boleh ya-nya. Ya-nya kita bicarakan. Boleh ya-nya sukun. Dan boleh apa? Fathah. Ya-nya. Coba. Kitabu kitabi. Hah? Kitabiyah. Paham? Abdullah. Paham? Coba. Bakorotu bakoroti. Sapinya sapiku. Coba. Panggil. Bakorotu bakoroti. Terus? Ya, saudara. Hah? Bakorotu bakoroti. Ya, panggil. Sama kisah mune Ahmad. Hah? Bako? Bako ropia. Bukan bakar ropia. Iya, alhamdulillah. Jelas berarti ini? Mudah ini? Punya berapa bahasa berarti? Dua. Punya berapa bahasa? Dua. Kemudian yang kata lihat dulu. Jadi, lam ya juz. Nggak boleh. Fihi padanya. Illa kecuali itbatul ya al-maktuhatan au sakinatan. Tidak boleh padanya kecuali tetap ya di fathah atau di sukun. Illa kecuali. Hah, kecuali. Ida kana ibnu ammi au ibnu ummi. Kecuali ibnu ammi dan ibnu ummi. Ini masalah, ini masalah. Tapi sedikit saja. Jadi ada kata ibnu ammi. Apa itu ibnu ammi? Anaknya pamanku. Berarti apa yang antum itu? Sepupu. Sepupu satu kali. Ibnu ummi. Anaknya ibuku. Berarti apamu itu? Saudara, tapi saudara? Saudara tiri. Anaknya ibu. Bukan anaknya bapak. Anu paham gak ini? Paham gak ini? Ah, ini kita mau bahas ya panggilannya. Bagaimana cara kita panggil itu? Anaknya pamanku. Nah, iya anaknya ibuku. Bagaimana cara panggilnya? Kata beliau, fayajuzu fihi ma arba'u lugat. Boleh padanya empat bahasa. Empat, bukan dua. Kalau tadi berapa? Dua. Boleh ya sukun, boleh ya fat. Kalau ini berapa? Empat. Apa itu? Hatful ya ma'akasril min. Boleh itu hilang ya-nya dan dikasro min-nya. Panggil dulu ini. Ibnu? Ya benar. Kalau ini kan pasti benar. Kalau munadamu? Mutaw. Ya benar am? Ammi. Ya benar am? Ammi. Ha? Ammi. Nada ya-nya. Ya benar ammi. Hilang ya dan cukup dengan? Kasro. Cukup dengan? Kasro. Paham? Betul. Jangan sembarang. Oh, coba berani mu itu. Ibnu Ummi, panggil. Hah? Ah, oh tahu. Mantap. Siap. Nih. Alhamdulillah. Hah. Itu pertama. Wafat hiha. Langsung kedua ini. Langsung kedua ini sebenarnya, tapi belum dah pisah. Boleh tuh fathah mimnya, maksudnya boleh hilang ya dan mimnya di fathah. Berarti dua langsung kan? Boleh hilang ya kasroh, boleh hilang ya langsung di fathah. Berarti dipanggil ya bena amma, ya bena umma. Paham? Paham? Paham? Paham? Betul? Tes? Boleh. Wabiha kuri'a fi sab'ah, dan dengannya lah dibaca dalam qira'ah sab'ah fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala ya bana umma. Dia juga baca apa? Dengan itu tadi di kasrah dan di fathah, itu dibaca dalam qira'ah sab'ah. Jadi mereka baca dua, ya bana umma, ya bana ummi. Dipahami ini? Dua itu masya Allah. Wa ibatul ya, lugo ketiga dia tetapkan apa? Ya nya ini berarti dia bilang apa? Ya bena ummi, ya bena ammi. Paham buat? Apa bedanya ummi dengan ammi buat? Hah? Kenapa begitu? Hah? Bukan, tidak ada penyakit menular. Tidak ada. Apa bedanya ammi sama ummi? Kalau ummi di dhamma. Terus kalau ammi pakai ain. Kalau ummi pakai hamzah. Beda kan? Beda. Betul. Betul. Iya. Nah, perbedaan pertama fathah dan dhamma. Perbedaan kedua ain sama hamzah. Perbedaan ketiga. Perbedaan ketiga. Tidak tahu. Dua saja. Dua jangan tentu tahu. Dua saja. Dua saja tentu tahu. Nah, perbedaan ketiga mana? Tidak tahu. Masya Allah. Perbedaan ketiga. Yang pertama untuk sepupu. Ini? Ami. Apa ami? Sepupu. Kalau umi? ternyata saya kira mudah, ternyata banyak yang tidak tahu. Astagfirullah. Siapa yang kita mau tanya ini? Abdal, Abdal, dia angkat tangan. Nah, Abdal, kalau ammi apa? Am, paman. Kalau ibu. Kalau am, paman. Kalau ibu, bukan sepupu itu. Ini yang saya tanya, am sama paham perbedaannya? Paham buat? Selesai. Wa ibatul ya, boleh ditetapkan ya-nya. Ya, boleh tetap ya, lugu ketiga. Kekul syair seperti perkataan penyair. Ya bena ummi, wa ya syaki, wa ya syuqiyiko nafsi, anta khalaftani lidahadin syadidin. Mana syahid kita? Ya bena ummi. Paham gak ini? Ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Setelah itu lagi. Wa qalbul ya'i alifa. Boleh antum ubah ya' menjadi apa? Alif. Berarti antum bilang apa? Ya bena amma. Ya bena umma. Paham itu? Paham terakhir? Paham ini? Boleh. Contoh. Kakaulihi seperti perkataannya penyair. Ya bena ta'amma. La talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yawman madja'i. Mana dia? Ya bena ta'amma. Wahai anak gadis pamanku. Paham artinya ini? Paham ini artinya? Jadi masih ada saya. Ku. Paham gak ini? Jelas ini? Paham antum? Masa? Betul? Iya, gara-gara terjemah begitu langsung. Selesai, alhamdulillah. Masih banyak waktu? Sedikit lagi ya. Tanggung ya. Hah? Besok ya. Besok insyaallah. Alhamdulillah.